lipat. Maka saya akan berkata, engkaulah Allah manusia yang paling serakah. Karena 2 kali lipat saja untung 100%. Bagaimana 30, 60, apalagi 100 kali lipat. Oke. Okay? Yang kedua, engkau adalah orang yang paling jahat. Karena engkau berhitung dengan Tuhan sumber berkat. Bukankah yang kita punya Tuhan memberikan? Kenapa kemudian kita memberi lalu berharap 30, 60, 100 kali lipat? Maka yang ketiga, ketika memberi sejatinya engkau tidak pernah tahu bersyukur. Yang engkau tahu hanya memancing berkat Allah. Cukup menakutkan, bukan? Karena itu marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh mencintai Tuhan. Yang tahu bersyukur dan tidak egois pada dirinya. Marilah kita menjadi orang Kristen yang belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hari-harinya. Supaya semua yang dikerjakan itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dalam kehidupan kita. Inilah hidup orang percaya yang semestinya. Inilah hidup orang percaya yang harus dijalani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai melihat dulu benih sebagai firman Allah itu. Ya. Jadi ingat, itu tidak materi. Benih itu firman Allah, yaitu pemahaman akan kebenaran. Sejauh mana orang memahami akan kebenaran, nah ini sangat penting. Tanah itu boleh subur, tapi buahnya beda. 30, 60, 100 kali lipat kan begitu. Artinya, setiap orang harus memahami kebenaran firman. Semua orang sama bisa baca Alkitab. Tapi yang mendalami belum tentu sama pendalamannya. Belum tentu pula sama kesimpulan dan ketajaman membuat kesimpulannya. Nah oleh karena itulah tiap kita perlu membaca firman itu dengan sungguh-sungguh. Mengerti dengan sungguh-sungguh. Menggalinya dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui menjadi pemahaman yang teruji. Menjadi pemahaman yang terpuji dan teraktualisasi. Berwujud. Nah, jadi benih ini penting sekali. Bagaimana kita belajar kebenaran firman, bagaimana kita belajar mengerti Alkitab. Nah, benih ini adalah benih yang datang dari firman Tuhan. Harus hati-hati. Khotbah itu menolong Anda mengerti Alkitab. Tapi khotbah itu bukan Alkitab. Khotbah saya bukan Alkitab. Menolong saudara mengerti Alkitab. Khotbah saya adalah Alkitab menurut saya, menurut Bikman Sirait. Benar atau salah? Anda mesti periksa. Anda mesti mau tahu. Begitulah saudara-saudara. Sehingga saya sebagai pendeta tidak akan memaksa saudara untuk percaya pada saya. Karena saya sebagai pendeta dipanggil untuk memberitakan Injil supaya saudara percaya kepada Yesus Kristus. Percaya pada firman-Nya. Oleh karena itu celakalah orang sebagai pendeta yang minta dipercaya oleh jemaatnya. Dan celakalah jemaat yang mempercayai dan mengkultuskan pendetanya. Seperti dia percaya dan memuliakan, meninggikan, mengkultuskan Yesus Kristus Tuhan itu. Karena dia patut. Kita tidak, saya tidak. Karena itu jemaat tidak boleh menjadi gelap mata. Kalau memang betul ada benih dalam hidupmu, benih yang beres enggak tuh? Kalau benih busuk, ya tumbuhnya busuk. Ya, kalau benih racun, ya buahnya racun. Jadi benih itu adalah firman Allah yang sehat. Yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Jadi Anda harus membaca Alkitab itu. Maka dikatakan benih itu jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur adalah hati yang menerima itu dengan segala sikap yang penuh hormat. Sikap yang takluk pada kebenaran firman. Sehingga tanah itu adalah hati yang menaklukkan dirinya pada kehendak Allah. Apa yang Allah katakan itulah kebenaran. Dan dia tunduk dan dia mengamini hal itu. Ini menjadi penting dalam hidup orang percaya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi penting dalam kehidupan orang percaya bagaimana mereka menjalani hari-harinya dan hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhannya. Inilah seharusnya yang kita jalani juga dalam hidup kita dan bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bagaimana hidup kita berkenan kepada-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana hati kita itu menjadi tanah subur. Tanah subur itu gambaran dari hati yang tulus. Tulus terhadap firman itu tidak licik, tidak penuh trik. Jadi dia baca firman, dia mau tahu firman, tapi untuk dimanfaatkan demi kepentingan. No, tidak boleh. Tapi kita betul-betul menjadi hati yang tulus untuk mau mengerti firman, memahami kebenaran firman, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itu hati yang tulus itulah tanah yang subur. Ini yang harus kita baca, Saudara. Karena itu hati sebagai tanah yang subur tadi, hati tulus itu, disitulah benih firman itu disampaikan. Yang kedua, hati itu bukan saja hati yang tulus, tetapi hati yang bergairah, merindukan firman Allah. Sehingga firman itu waktu ditaruh pada tanah subur, kualitas tanahnya itu kan bagus begitu ya, gembur, subur, hebat. Maka itu adalah gambaran daripada hati yang tadi tulus tapi penuh juga kegairahan, bergairah untuk mengerti kebenaran, bergairah untuk dipuaskan oleh firman, bergairah terhadap hal itu. Ini harus menjadi gambaran yang paling penting dalam hidup kita, saudara-saudara, sehingga kegairahan harus memenuhi seluruh aspek kehidupan. Kegairahan itu harus memenuhi seluruh sendi-sendi kehidupan, di mana kebenaran firman menjadi tujuan pertama, menu utama dalam hidupnya. Wow, alangkah amat sangat indahnya. Inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam hidup kita dan bagaimana kita kebenaran itu. Inilah yang seharusnya kita renungkan, saudara-saudaraku, supaya kita bisa melakoninya. Camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu. Itulah yang paling indah dalam kehidupan orang percaya. Hati yang tulus dan hati yang bergairah untuk mau tahu. Tetapi yang ketiga juga, hati itu adalah hati yang mempunyai daya dorong. Dia bukan saja punya kegairahan, tetapi juga punya kemampuan supply, daya dorong untuk melakukan apa yang ada dalam hidupnya. Maka tanah yang gembur tadi adalah hati yang ingin melakukan kehendak Allah. Bukan saja mau tahu. Ya. Bukan saja merindu. Tetapi menjalankan, melakukan. Ya. Merenungkan Taurat itu siang malam, kata Alkitab. Itu hati orang percaya dan melakukan kehendak Allah itu. Begitulah orang-orang ini yang sudah mendengar firman itu, menaruhnya di dalam hatinya. Yang tulus, yang bergairah, merindu akan firman, dan yang kuat untuk melakukan, mewujudkan di kehidupan. Maka seluruh aspek kehidupan yang ada padanya dan dijalaninya dan dilakukannya. Sehingga sungguh lewat semuanya Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah seharusnya kehidupan keberimanan kita. Itulah seharusnya kehidupan keberimanan yang kita lakoni, yang kita jalani. Nah, begitulah seharusnya kita menjalani kehidupan kita, sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita itu menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang penting. Sehingga betul-betul hidup kita itu, ketika firman ditabur, maka hati itu mengelola, mengolah seluruh kebenaran firman itu di dalam dirinya dan kemudian muncul dalam bentuk perbuatan. Nah, itulah yang disebut berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan perubahan itu tampak pada hidupnya. Perubahan itu tampak pada hidupnya bagaimana dia berbuah dari pemahaman akan firman. 30, 60, 100 kali lipat tergantung sejauh mana dia memahami firman itu. Bibit unggul apa kurang unggul, kira-kira begitu ya. Sejauh mana hatinya mengelola itu. Begitulah outputnya 30, 60, 100 kali lipat. Tapi berbuah. Nah, dalam berbuah ini rindulah engkau berbuah 100 kali lipat. Jangan cuma 30, 60 dong, kan begitu kan. Tetapi itu tergantung bagaimana engkau memaintain hatimu di hadapan Tuhanmu dan bagaimana engkau jujur pada Tuhan itu. Nah, pengelolaan firman di dalam hati yang tulus tadi, hati yang bergairah tadi, hati yang mau melakukan tadi, itu kan menjadi sebuah proses yang luar biasa yang memberi kekuatan pada tiap orang percaya. Sehingga berlomba-lomba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, ada gak di hidup kita itu? Ada gak? Itulah yang penting. Dan itu harusnya ada dalam hidup kita. Dan harusnya kita lakukan. Dan tidak bisa tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kegairahan yang penuh hidup sebagai keluarga Allah, dalam kegairahan yang penuh hidup melakukan kehendak Allah, mari yuk kita belajar untuk berjalan di jalannya. Mari kita belajar untuk mengerjakan ketetapan-ketetapannya. Inilah 30, 60, 80, 100 kali lipat. Jadi ini bukan urusan uang, ini bukan urusan persembahan. Jangan dipelintir. Kami menabur benih. Ya. Benihnya apa? Roti. Dapatnya apa? Dapat roti. Kalau tanamnya duit, dapat apa? Dapat duit. Itu jangan dipleset, jangan dipelintir. Ya. Jelas-jelas Alkitab menunjukkan penabur. Benih itulah firman Tuhan. Berbuah dalam kehidupannya. Ya. Oleh karena itu, siapa bertelinga dikatakan dalam mendengar untuk hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka dalam Matius yang sama pasal 13 ini, di pasal 7 pun dikatakan, pohon yang baik buahnya akan baik. Pohon itu dikenal dari buahnya. Itu bukan urusan uang itu. Banyak orang memberikan persembahan yang banyak dalam gereja, memberikan uang yang banyak dalam gereja, kelakuannya busuk. Jadi kalau persembahan kita beri sebagai kompensasi keburukan perilaku kita, nah engkau bisa menipu gereja, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak suka uang seperti itu, sekalipun sebagai pendeta kita suka-suka saja uangnya. Kenapa harus munafik? Tetapi haruskah begitu? Mana boleh? Kita mesti belajar menyatakan sikap. Karena itu orang Kristen jangan pernah berusaha mencuci dirinya dengan jumlah persembahannya atau perpuluhannya. No. Apalagi kemudian mengklaim akan kembali berkali-kali lipat. Hiduplah yang benar. Karena Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan padamu. Urusan harta, kaya, tambah, urusan kecil itu. Karena Tuhan maha pemelihara, maha tahu, maha pengasih dalam hidup ini. Tuhan itu tidak mungkin salah dalam kemahaannya. Begitulah hidup kita sebagai orang percaya, begitulah hidup kita yang mesti kita jalani, begitulah hidup kita harus kita lakoni. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Haleluya. Saudara-saudaraku, betapa menyenangkan hidup sebagai orang benar, maka 30, 60, 100 kali lipat akan tampak dalam hidupnya. Ada banyak orang mengklaim dirinya lalu berkata, nih puji Tuhan, lihat nih buktinya, saya diberkati, ini tambah hartanya. Saudara, kalau bukti diberkati tambah harta, tambah kaya, maka orang yang paling diberkati di kolong langit ini ya adalah siapa? Ya Bill Gates, Warren Buffett, ya Carlos yang dari Meksiko. Mereka orang-orang kaya besar. Kelas dunia, bukan kelas Indonesia. Ya, lalu di China banyak orang-orang kaya hebat. Orang kaya Asia ada di Hong Kong. Agamanya bukan Kristen. Jadi dialah orang yang paling diberkati Tuhan, bukan? Malulah Anda orang Kristen menyebut itu karena banyak hartamu. Tapi perilakumu itu membuat engkau berbeda dengan orang lain. Kualitas hidupmu. Buat apa engkau punya banyak hartamu? Ya. Tapi sebetulnya kau adalah orang yang paling malang. Karena kau perkaya dirimu tapi tidak pernah mau menolong sesamamu. Karena kalau terlalu banyak punyamu itu artinya terlalu sedikit yang kau bagikan bagi sesama. Padahal banyak yang membutuhkan itu dalam hidup ini. Ayolah hidup berpikir dengan jernih. Memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga 30, 60, 100 kali lipat bukan uang yang kau berikan. Tapi tindakan benar. Kalau itu pun bentuknya uang, yang kau memberikan uang, itu bentuk kegairahan melakukan kehendak Tuhan tadi. Dalam rangka itu, bukan kemudian uangnya balik. No. Sukacita, kepuasan dalam batin yang limpah. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan maksud. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Hidup kita betul-betul menjadi hidup yang memuliakan dia. 30, 60, 100 kali lipat. Hidupnya tidak akan bisa dibantah. Akan menjadi kesaksian yang kuat, yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa ya orang Kristen yang buahnya begitu? Saudara, ini bukan soal jumlah berkhotbah. Saya berkhotbah ribuan kali. Dan saya punya untuk koleksi di radio kita saja, ya, sudah 600 lebih tema khotbah. Belum televisi. Ya, belum lagi yang lain-lain. Yaitu rekaman-rekaman khotbah yang lainnya. Di gereja. yang tersistematik. Apakah kemudian saya menjadi orang luar biasa karena berkhotbah banyak, wah buahnya hebat loh. Oh nanti dulu, ada orang yang jauh lebih pintar dari Bingman Sirait, ada orang punya capacity lebih dari Bingman Sirait. Bukan itu. Tapi apakah yang kukhotbahkan itu kulakukan? Nah itu yang menjadi persoalan serius. Kalau kulakukan, disitulah tampak buah itu. Terbuktilah hidupku berbuah. Karena tidak ada yang aku tahu, tidak kulakukan. Tapi kalau ada yang aku tahu dan tidak kulakukan, mestinya malulah aku menyebut diriku berbuah. Apalagi cuma urusan kaya raya. Ini kekristenan. Maka dalam Alkitab jangan heran ada janda miskin yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Janda miskin yang menjadi alat tegur bagi banyak orang di sekitarnya. Bukan janda kaya tuh. Ya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita belajar jadi orang Kristen yang ya. Banyak orang punya uang banyak. Banyak pendeta yang mengaku diri suci luar biasa. Tapi hidup keluarga mungkin najis luar biasa. Banyak orang yang mengaku hidup diberkati kaya raya. Tapi keluarga ribut urusan harta benda dan saling menggugat satu dengan lainnya. Ini realita hidup kita. Banyak orang berteriak gerejanya diberkati. Tapi kemudian pengadilan memanggilnya. Miris ya. Kok bisa ya? Banyak orang menjadi kaget dan kecewa. Tapi menurut saya, itu lebih karena kita tidak mengerti kebenaran. Kalau mengerti kebenaran, Anda tidak perlu kaget dan kecewa. Alkitab sudah gambarkan kok. Karena itulah berbuah 30, 60, 100 kali lipat menjadi panggilan kita. Untuk bisa memberikan warna kepada dunia bahwa ada memang orang seperti itu, salah dan begini. Tapi lihatlah kebenaran itu. Sehingga mereka bisa mengenal Kristus. Tapi bahwa memang Alkitab bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih, itu fakta. Bahwa Alkitab bilang banyak yang ke gereja, ini bahasa gampangnya, sedikit yang masuk surga, itu kalimat Tuhan Yesus. Tinggal kita bagaimana? Masuk golongan mana kita ini, saudara-saudaraku? Tetapi aku akan mengajakmu dan berkata, marilah kita masuk 30, 60, 100 kali lipat berbuah dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi kesaksian yang tidak terbantah. Hidup kita menjadi kesaksian nyata. Bisa dilihat orang, dirasakan, diukur, diuji, semuanya. Sehingga terus-menerus hidup kita bersaksi secara konsisten. Bukan hanya hari tertentu kita baik, lalu lain hari tidak, dan sebaliknya. Tetapi terus-menerus kita benar dalam hidup kita dan melakukan kehendaknya. Begitulah seharusnya hidup orang percaya di dalam kehidupannya, bagaimana dia menjalani hari-harinya. Begitulah seharusnya orang percaya dalam kehidupannya, bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan mau supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan itu. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu, jalanilah itu dalam keseharian kita. Hiduplah berkenan, hiduplah menyenangkan hati Tuhan kita. Jangan pernah salah dalam hidup kita ketika kita melangkah dan mendukakan hatinya. Jangan pernah salah ketika kita hidup sehingga hidup kita tidak berbuah kecuali buah masalah. Itu bukan buah namanya ya. Ya, tambah hartanya, tambah ributnya. Heran tambah populer tapi jadi batu sandungan. Maka banyak orang bilang, aduh dulu dia ini lagi naik daun nih Pak. Sekarang hancur loh. Loh, mana ada istilah hamba Tuhan naik daun? Mana pula ada istilah hamba Tuhan naik daun? Itu lalu kelupuk-kelupuk turun daun gitu ya. Gak ada dong. Mestinya kan kalau kita konsisten terus bergerak, Tuhan pelihara jaga. Jatuh bangun biasa. Orang bisa bikin salah, bisa. Tapi itu bagian proses menuju kemajuan. Tapi bukan kemudian bikin geger dalam kesalahan yang sebetulnya heran. Kalau tingkat dia levelnya mestinya bukan itu dong. Iya kan? Maka level yang paling mudah sebetulnya adalah bersikap. Menaklukkan diri dan menguasai diri terhadap godaan materi. Tapi kalau masih jatuh ya rubuh lah kita. Itu Abraham Maslow bilang. Kebutuhan basis manusia yang paling terendah apa? Materi, sandang, pangan, papan. Kalau masih di situ kita dianggap paling rendah oleh Maslow. Nanti baru naik ke orang ke security, kan begitu, love, self-esteem, self-actualization. Itu ukuran sosiologi. Nah dalam perspektif teologi, lebih lagi. Sehingga hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tapi Kristus dalam aku. Wih, buahnya luar biasa. Akankah kita sampai sana? Biar kita bertanya. Tapi paling tidak kita sadar, mungkin kita salah karena berpikir terlalu luar biasa selama ini. Ternyata sejatinya kita masih biasa-biasa saja. Tuhan menolong kita. Bertanyalah pada batinmu, periksalah hati nuranimu. Jujurlah terhadap dirimu, siapa dan bagaimana sesungguhnya